عليها حافظ إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا بارك الله فيكم. Kemarin kita telah membaca tafsir ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman was-samaa'i wat-thariq, demi langit dan apa yang berjalan di malam hari. Apa yang berjalan di malam hari? Bintang-bintang yang bercahaya. Allah tafsirkan wa ma adraka mat-thariq, tahukah kamu apakah yang berjalan di malam hari? An-najmus saqib, yaitu bintang yang cahayanya menembus. Nah, maksudnya berjalan, maksudnya bintang itu nampaknya, datangnya itu di malam hari. Di siang hari enggak nampak, tapi kalau di malam hari bintang itu nampak, maka disebut dengan at-tariq, berjalan di malam hari. Kemudian tujuan dari sumpah Allah, Allah bersumpah demi langit, demi bintang. Maka isi sumpahnya apa? Tujuan sumpah itu apa? In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid, tidak ada satu jiwa pun melainkan ada penjaganya. Masing-masing kita ada malaikat yang menjaga kita, menjaga amalan-amalan kita yang baik maupun yang buruk, dijaga untuk dibalas nanti pada yaumul qiyamah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah membalaskan kebaikan amalan-amalan kita. Amin. Falyanzuril insanu mimma khuliq, maka hendaklah manusia melihat dari apakah mereka diciptakan. Khuliqa mimma indafiq, manusia itu diciptakan dari air yang terpancar, yaitu air mani. Yakhruju mim bainis sulbi wattaraib, yang keluar antara tulang sulbi dan tulang dada. Kemarin ada dua tafsirnya, Tafsir yang pertama, tulang punggungnya laki-laki dan tulang dadanya perempuan. Tafsir yang kedua, laki-laki, tulang punggungnya laki-laki dan tulang dadanya laki-laki. Artinya air mani itu keluar di antara tulang punggung sulbi dan juga taraib, yaitu tulang dadanya laki-laki. Di tengah-tengah itulah keluarnya. Nah, dari tempat yang sulit. Maka Allah menyatakan, innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah Maha mampu untuk mengembalikannya. Ada dua tafsir juga kemarin. Nah, tafsir yang pertama, Allah mampu untuk membangkitkannya. Dulu manusia keluar dari tempat yang sulit, yaitu dari tulang sulbi dan taraib. Keluar dari situ, di tengah-tengah dada itu, keluar jadi mani, kemudian jadi manusia. Tentu Allah mampu ketika mereka sudah meninggal dunia, pada hari kiamat Allah mampu membangkitkan mereka. Tafsir yang kedua, Allah mampu untuk mengembalikan mereka ke dalam sulbinya, karena Allah memang Maha mampu. Tapi makna yang pertama itu lebih benar, lebih tepat, karena pembicaraan kita yaitu tentang hari kiamat, tentang pembalasan pada yaumul kiamat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, yaumatu balas sarair, pada hari yang disingkapkan rahasia-rahasia. Berarti pada hari kiamat Allah mampu membangkitkan manusia yang sudah mati pada hari kiamat nanti. Yaumatu balas sarair, pada hari disingkapnya rahasia-rahasia. Fama lahu min quwwati wala nasir, dan pada hari itu tidak ada kekuatan dan juga tidak ada seorang penolong pun baginya. Manusia tidak memiliki kemampuan untuk lari dari neraka. Tidak ada seorang pun yang mampu menolongnya dari azab Allah. Wassama'i dhatir raja, demi langit dhatir raja yang memiliki air hujan. Demi langit yang mengandung ada menurunkan air hujan. Wal ardi dhatis sadaq, dan demi bumi yang memiliki as-sadaq, tanaman-tanaman. Baik, kita lanjutkan tafsirnya. Pada pagi hari ini sedikit lagi insyaallah taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah tentang bahwasanya setiap manusia itu ada penjaganya yang menjaga amalan-amalannya, kemudian Allah bersumpah dengan sumpah yang kedua. Qala Asy-Syaikh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala, summa aqsama qisman thaniyan ala sihhatil Qur'an. Kemudian Allah bersumpah dengan sumpah yang kedua tentang kebenaran Al-Qur'an. Faqala, di mana Allah berfirman, was-samaa'i dzatir raja', demi langit yang memiliki ar-raja', memiliki hujan. Wal-ardi dzatis sad', demi bumi yang memiliki tanaman-tanaman. Ay artinya, kok raja' dinamakan ar-raja', kembali. Artinya tarji'us sama'u bil matar kullam, kembali langit menurunkan hujan setiap tahunnya. Ar-raja' kembali, kembali menurunkan tiap tahun, kembali menurunkan hujan, tahun berikutnya kembali menurunkan hujan, tahun berikutnya kembali menurunkan hujan. Maka disebut was-sama'i dzatir raja', kembali menurunkan hujan, yang disebut dengan musim hujan. Was-sama'i dzatir raja', demi langit yang memiliki atau mengandung air hujan, yang menurunkan hujan setiap tahunnya. Wa tansadi'ul ardh lin-nabat, dan wal ardi dzati sada', demi bumi yang menumbuhkan tanaman-tanaman, demi bumi yang memiliki tanaman-tanaman. Artinya wa tansadi'ul ardh lin-nabat, sada' artinya terbelah. Maksudnya terbelah apa? Kalau ada biji-bijian yang merekah, keluar akarnya, maka keluar membelah bumi, kemudian tumbuhlah tanaman-tanaman. Wa tansadi'ul ardh lin-nabat, maka terbelahlah bumi untuk menumbuhkan, maka tumbuhlah tanaman, untuk tanaman-tanaman, keluarlah tanaman-tanaman dengan berbagai macam jenisnya. Faya'isu bidzalikal adamiyun wal bahaim. Faya'isu bidzalik al adamiyun, maka dengan berbagai macam tanaman tadi, sayur-sayuran, buah-buahan dan yang lainnya, maka ketika mereka makan, maka tumbuh hiduplah manusia. Maka manusia pun bisa hidup, bisa bertahan hidup dengan memakan yang tumbuh di muka bumi. Wal bahaim, demikian juga binatang-binatang ternak bisa hidup, bisa melanjutkan kehidupan mereka, melangsungkan kehidupan mereka dengan memakan rumput-rumputan, dedaunan dan yang lainnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini tafsirannya. Was sama'i dzatir raja', demi langit yang memiliki ar-raja', hujan, yang menurunkan hujan. Wal ardi dzatis sada', dan demi bumi yang terbelah, yang menumbuhkan berbagai macam tanaman-tanaman. Atau makna yang kedua, wa tarji'us sama' aidan bil aqdar wasyu'un al-ilahiyah kul waqtin. Atau tambahan dari tafsiran tersebut, watarji'us sama' raja', was-sama'i dzatir raja', artinya tarji', kembali. Watarji'us sama', langit kembali. Watarji'us sama' aidan, dan juga langit kembali menurunkan. Bil aqdar, takdir-takdir. Takdir itu sudah ditentukan di atas. Nah, maka turun. Naam, yang namanya turun dari atas, dari langit. Watarji'us sama' aidan bil aqdar, kembali menurunkan takdir-takdir. Wasyu'un, dan juga urusan-urusan ilahiyah. Wasyu'un ilahiyah, urusan-urusan ilahiyah, urusan-urusan Allah Subhanahu wa taala turun. Kula waktin, setiap waktu. Nah, malaikat bolak-balik turun ke bumi, naik lagi melaporkan amalan para hamba. Nah, takdir-takdir turun, dan juga urusan-urusan yang lainnya turun. Ini makna yang kedua. Wa tansadi'ul au anil amwat. Adapun wal ardi dzatis sada, dan demi bumi yang memiliki yang memiliki as-sada, tanaman-tanaman, artinya terbelah sehingga tumbuhlah tanaman-tanaman. Maksudnya wa tansadi'ul au, bumi pun terbelah, anil amwat, dari mayat-mayat. Artinya ketika ada di antara manusia yang meninggal dunia, maka bumi pun dibelah, kemudian dimasukkan jenazah ke dalamnya. Bumi pun terbelah demi bumi yang memiliki soda, terbelah. Nah, yang tadinya, atau bisa jadi bumi itu tadinya mati kemudian hidup ketika turunnya air hujan. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah bersumpah, dan sumpah Allah menunjukkan bahwasanya makhluk yang dia sebutkan tersebut memiliki keutamaan. Dan juga memang besar, langit itu besar dan bumi itu juga besar. Wassama, demi langit, dzatir raja', wal ardh, dan demi bumi, dzatis sada'. Allah bersumpah demi langit dan juga bersumpah demi bumi. Allah bersumpah menyebutkan nama makhluknya. Adapun makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah saja. Kalau Allah bersumpah dengan menyebut nama-nama makhluknya, yang menunjukkan makhluknya tersebut memiliki keutamaan tersendiri. Apa isi sumpah Allah? Apa tujuan Allah bersumpah sehingga menyebutkan makhluk yang besar, yaitu langit dan bumi? Maka isi sumpahnya adalah, innahu laqaulun fasl, sesungguhnya Al-Quran sungguh-sungguh suatu ucapan yang bisa memisahkan antara yang hak dan batil. Sesungguhnya Al-Quran laqaulun fasl ay haqqun, sesungguhnya Al-Quran itu haqq, sesungguhnya Al-Quran itu benar. Wasidqun, dan Al-Quran itu jujur, benar. Bayyinun wadihun, Al-Quran itu terang dan jelas. Maka ikhwati fillah, Al-Quran itu hak, bukan suatu kebatilan. Al-Quran itu benar, tidak mengandung kedustaan. Al-Quran itu terang dan jelas, tidak mengandung kesamar-samaran. Nah, jelas, gamblang. Maka ikhwati fillah, azani wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah, Allah bersumpah demi langit dan demi bumi untuk menyatakan bahwasanya Al-Quran adalah kebenaran, mengandung kebenaran, mengandung al-haq, adalah al-haq, kebenaran yang jelas, yang gamblang, yang benar, yang jujur, menunjukkan keutamaan Al-Quran. Oleh sebab itu, tentunya bagi kita seluruhnya untuk lebih memperhatikan Al-Quran, lebih banyak untuk mentadaburi Al-Quran, mempelajari cara membaca Al-Quran, juga mempelajari makna isi kandungan Al-Quran. Karena Al-Quran ada perkara yang besar, sampai-sampai Allah bersumpah menunjukkan keutamaan Al-Quran. Al-Quran yang dengannya ketika kita memahaminya, kita mengamalkannya, kita mendakwakannya, maka Allah akan muliakan siapa saja yang mempelajarinya, mengamalkannya dan mentadaburinya, mengamalkannya dan mendakwakannya, Allah muliakan mereka. Maka tentunya ikhwat fillah, kita lebih semangat lagi insyaallah pada waktu yang akan datang untuk hadir di majelis ilmu, mempelajari Al-Quran dan isi kandungan Al-Quran, tafsir Al-Quran. Bukan hanya setengah jam, nah, tetapi tentunya tidak hanya di masjid, kita juga pelajari di rumah. Kita fahami Al-Quran, kita baca, jangan hanya membaca, apa maknanya, bukan hanya mengetahui maknanya, tafsirnya. Bukan hanya mengetahui tafsirnya, tapi kita mengamalkan perintah Allah yang terdapat di dalamnya. Bukan hanya mengamalkannya, tapi kita berupaya untuk mengikhlaskan semua amalan yang kita lakukan sesuai dengan sunnah Rasul. Bukan hanya sekadar mengamalkannya, tapi hendaklah kita mendakwakannya lillahi ta'ala. Wa ma huwa bil hazl, dan bukanlah Al-Quran itu adalah bil hazl, senda gurau. Artinya jad laisa bil hazl, Al-Quran itu sungguh-sungguh bukan gurauan. Maka tidak boleh kita bergurau dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran untuk gurau-gurau, guyon-guyon, main-main, enggak boleh. Karena perkara ini akan menyebabkan hilangnya keislaman seseorang, batalnya keislaman seseorang. Ingatlah kisah tentang orang-orang munafik ketika perang Tabuk. Selesai perang Tabuk, ada orang-orang munafik yang mereka mengejek dan mengolok-olok Rasulullah dan para sahabatnya. Tidak ada yang lebih pengecut, lebih rakus, lebih buncit perutnya ketimbang Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka guyon, main-main. Maka seorang sahabat menyatakan, wallahi aku akan laporkan apa yang kamu ucapkan ini kepada Rasulullah. Maka sahabat ini pergi menjumpai Rasulullah. Sebelum sahabat ini sampai kepada Rasulullah, Rasulullah sudah mendapat wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Sudah turun wahyu menyampaikan adanya orang-orang munafik yang mereka mengolok-ngolok Rasulullah dan para sahabatnya. Maka datanglah orang-orang munafik tadi menjumpai Rasulullah sambil memegang kendaraan Rasulullah, untanya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami cuma main-main ya Rasulullah. Sampai jatuh-jatuh mereka pegang lagi. Rasulullah diam, enggak mau bicara. Ya Rasulullah, kami cuma guyon ya Rasulullah. Cuma kami enggak serius, hanya main-main saja. Maka Rasulullah menyatakan, membacakan ayat Allah Ta'ala. Abillahi, apakah terhadap Allah, wa ayatihi, dan terhadap ayat-ayatnya, wa rusulihi, dan terhadap rasulnya, kuntum tastahziun, kalian mengolok-ngolok. Apakah pantas kalian mengolok-ngolok ayat-ayatnya, yaitu Al-Quran, mengolok-ngolok rasulnya, kalian beralasan cuma main-main. La ta'tadiru, tidak perlu, tidak berguna kalian minta uzur. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kufur, telah kafir setelah kalian beriman. Sungguh sangat mengerikan ketika kita main-main dengan Al-Quran. Maka anak-anak sekalian, jangan kalian mengolok-ngolok Al-Quran. Begitu juga para abah, untuk kalau lihat anak-anak mereka main-main dalam Al-Quran, mempermainkan Al-Quran, baik maknanya atau tafsirannya atau Al-Qur'annya dipermainkan, dilempar-lempar, maka diingatkan bahaya itu bisa menyebabkan kekufuran. Allah sampai-sampai bersumpah demi langit dan demi bumi untuk menunjukkan kemuliaan Al-Quran, kalian malah mengolok-ngoloknya, mempermainkannya. Bahkan dulu orang-orang kafir Quraisy mendustakan Al-Quran, mendustakan Rasul. Nah, maka jangan kalian contoh perbuatan orang-orang kafir yang demikian itu. Oleh sebab itu, wama huwa bil hazl, Al-Quran itu bukanlah senda gurau. Tidak pantas kalian dibacakan Al-Quran malah main-main. Nah, bergurau. Nah, ini adalah kalamullah, firman Allah yang seharusnya kita dengarkan, yang kita memahami maknanya. Idza quri'a alaihimul Qur'an fastami'ulah. Apabila dibacakan kepada kalian Al-Quran, maka dengarkanlah. Jangan ngobrol sendiri, main-main. Nah, enggak pantas. Kalam Allah dibacakan, malah ngobrol. Seakan-akan ucapan kita lebih mulia daripada Al-Quran. Enggak pantas. Wama huwa bil hazl, Al-Quran itu bukanlah gurauan. Itu sungguh-sungguh perkara yang mulia. Bukan gurauan. Wahuwal qawul, itu adalah kalamullah alladhi yafsul bainat tawaif wal maqalat. Al-Quran itu bisa memisahkan antara pendapat-pendapat kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Bisa yafsilu, memisahkan antara al-haq dan batil. Al-haq dan batil. Al-Quran bisa memisahkan antara hak dan batil. Watanfasilu bihil khusumat, dan Al-Quran itu bisa menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara manusia. Kalau ada masalah keributan seorang dan orang lain, suatu kelompok dan kelompok lainnya, maka jalan keluarnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran. Kalau kamu berpendapat, tapi kata ustaz saya, tetapi kata kiai saya, kami juga punya ustaz. Dia juga punya ustaz, punya kiai. Kalau menurut pendapat ulama ini dan ulama itu, kami juga punya ulama. Maka tidak memuaskan. Tapi kalau kamu menyatakan qala Allah, qala Rasulullah, insyaallah hati mereka puas. Jelas, terang dan gamblang. Nah, kalau berdasarkan Al-Quran, bukan pendapat ustaz, bukan pendapat ulama, bukan pendapat kiai, tapi Al-Quran dan Sunnah. Insyaallah perselisihan akan selesai. Akan hilanglah perselisihan ketika di samping Al-Quran dan Sunnah. Artinya bisa jadi ulamanya itu menyampaikan qala Allah wa qala Rasulullah, insyaallah akan selesai masalahnya. Tetapi kalau pendapat ulama atau pendapat ustaz, maka perkara ini tidak memuaskan. Maka ikhwatillah, tentunya hendaklah kita lebih banyak lagi memperhatikan Al-Quran, karena Al-Quran bisa memutuskan perselisihan yang terjadi di antara satu orang dan orang lain yang lainnya ketika terjadi khusumat, perselisihan, pertikaian, perdebatan, perpecahan akan selesai dengan Al-Quran. Innahum yakiduna kaida. Kemudian Allah menyatakan sesungguhnya mereka mengadakan tipu daya dengan sebenar-benarnya. Maksudnya siapa? Al-mukadzibin, para pendusta yang mendustakan Rasul. Al-mukadzibina lir-rasul walil-Qur'an. Mereka-mereka yang mendustakan Al-Qur'an dan mendustakan Rasul. Mereka-mereka yang mendustakan Rasul dan Al-Qur'an, mereka mengadakan tipu daya. Mereka pasti membuat makar-makar. Kalian yakini ini. Orang-orang kafir yang tidak percaya dengan Rasul, yaitu tidak percaya dengan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, tidak percaya dengan Al-Quran, pasti mereka bikin makar. Pasti mereka mengadakan tipu daya, punya rencana-rencana. Liyadfa'u bikaidihimul haqq, agar supaya menolak al-haq dengan tipu daya mereka. Pasti mereka punya ucapan-ucapan, baik itu di medsos, tulisan-tulisan ataupun yang mereka sampaikan, itu subhat-subhat untuk menolak al-haq, agar supaya kita tidak percaya kepada Rasul, agar kita tidak percaya dengan Al-Quran. Dan Al-Quran disebutkan, barang siapa menolak Rasul, tidak percaya pada Rasul, maka diazab. Coba lihat di zamannya Nabi Nuh alaihissalam, ketika Nabi Nuh mendakwai mereka yang menyekutukan Allah sampai 950 tahun, mereka ingkar, tidak percaya pada Rasul, maka Allah azab mereka sehingga mereka ditenggelamkan. Allah jangan percaya, itu dongeng-dongeng. Subhanallah, mereka tidak percaya dengan Al-Quran. Lihatlah kaum Samud, kaum Ad, nam, suku Bani Irak yang mereka membuat bangunan-bangunan tinggi di gunung-gunung. Kaum Ad, mereka membuat bangunan-bangunan yang megah di lembah-lembah. Kaum Samud bangunan istana di lembah-lembah. Ternyata Allah binasakan dengan gempa bumi yang dahsyat, dengan suara petir yang menggelegar, dengan hujan berturut-turut, angin badai yang sangat kencang, sehingga mereka binasa. Mereka pun jatuh roboh seperti pohon-pohon kurma yang lapuk di dalam rumah-rumah mereka, sehingga mereka roboh dalam rumah-rumah mereka. Ah, itu kan cuma Al-Quran, dongeng. Subhanallah, ternyata ucapan seperti ini terkadang bukan hanya keluar dari orang-orang kafir, terkadang keluar dari orang-orang yang mengaku dirinya Muslim, mengaku dirinya Muslim tetapi tidak percaya dengan sunnah Rasul, tidak percaya dengan hadis Rasul, tidak percaya dengan Al-Quran. Muslim apa yang seperti ini? Ini sunnah Rasul, Rasul bersabda, enggak percaya dia. Ini Allah berfirman demikian, enggak percaya dia. Dia lebih percaya dengan ustadznya, dengan kiainya, daripada Al-Quran dan sunnah. Ini Muslim kayak apa? Ikhwati fillah, Allah menyatakan innahum, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan Rasul, mendustakan Al-Quran, yaqiduna kaida, pasti mereka memiliki tipu daya. Mereka punya makar. Liyadfa'u bikaidihimul haqq, untuk menolak kebenaran dengan tipu daya mereka. Wa yu'ayyidul batil, dan juga dalam rangka menguatkan kebatilan-kebatilan mereka. Jadi subhat-subhat mereka itu untuk menolak kebenaran, menolak Al-Quran, dan juga supaya pendapat mereka lebih didengar. Nah, sehingga kebatilan itu menjadi kuat. Ini kehendak mereka. Maka Allah menyatakan wa akidu kaida, maka aku pun, kata Allah, telah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya tipu daya mereka. Nah, Allah punya rencana yang terbaik, yang paling baik. Maka Allah merencanakan dengan rencana yang terbaik. Maksudnya apa? Li'idharil haq. Allah pun merencanakan supaya al-haq itu yang nampak. Al-haq lah yang menang. Al-haq lah yang muncul. Li'idharil haq, agar nampaklah kebenaran. Walau karihal kafirun, sekalipun orang-orang kafir tidak suka. Walau karihal munafiqun, tentunya sekalipun orang-orang munafik gak suka, tetap saja al-haq yang menang, al-haq yang mulia, al-haq yang tampak. Walidaf'i ma ja'u bihi minal batil, untuk namsraya atau untuk menolak, untuk menangkis subhat-subhat yang datang, atau untuk menangkis apa yang datang dari kebatilan. Maka Allah punya rencana. Imma itu mengutus Rasul, imma itu mengutus para du'at ilallah, atau dengan terbitnya buku, majalah, atau terbitnya rekaman-rekaman dan yang lainnya, sehingga al-haq lah yang menang. Dengan banyak cara Allah sudah punya rencana untuk mengalahkan nam kebatilan tersebut. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Wa yu'lamu bihadza manil ghalib, maka tampaklah, diketahuilah dengan ini siapakah yang menang. Fa innal adami ad'afu wa ahqaru min ayyi ghalibal qawi al 'alim fi kaidihi, maka sesungguhnya manusia adalah selemah-lemah. Maka sungguhnya manusia adalah makhluk yang lemah, wa ahqar, dan tidak akan mampu, sangat tidak pantas untuk mengalahkan zat yang maha kuat untuk mengalahkan Allah yang Maha Alim, yang Maha Mengetahui, fi kaidihi makar-makar mereka. Mana mungkin menang yang namanya manusia melawan Allah? Rencana-rencana jahat kalian itu sudah diketahui oleh Allah. Bahkan 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, Allah sudah tahu rencana-rencana jahat kalian, makar-makar kalian. Allah sudah tahu dan Allah sudah persiapkan bantahannya untuk melulantakan subhat-subhat tersebut. Maka ikhwat fillah, manusia yang lemah ini tapi sombongnya terlalu berlebihan, terlalu tinggi, merasa dia mampu untuk mengalahkan al-haq. Tidak mungkin. Allah Maha Kuat, Allah Maha Tahu. Kalau sudah diketahui makar kalian, maka tentu gampang untuk membantahnya, mengalahkannya. Maka Allah menyatakan, famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Maka berilah kesempatan sedikit, maka berilah waktu sebentar kepada orang-orang kafir. Enggak lama kok, subhat-subhat mereka sebentar lagi juga akan hancur, akan berantakan, akan terbongkar. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Maka berilah waktu tangguh kepada orang-orang kafir dengan waktu yang sebentar. Ay artinya qalilan, sedikit. Fasaya'lamuna akibatu umurihim. Fasaya'lamuna akibatu umurihim, maka mereka akan tahu akibat dari urusan mereka. Mereka akan dapati, akan tahu hukuman azab dari perbuatan mereka, dari apa yang mereka ucapkan, dari apa yang mereka lakukan berupa azab. Nanti mereka akan tahu akhir kesudahan dari perkara ini. Akhir kesudahan dari perkara ini. Hina yanzilu bihimul iqab, ketika turun pada mereka azab Allah Ta'ala, baru mereka tahu bahwasanya tipu daya mereka itu tidak berguna, tidak bermanfaat. Mereka pasti kalah. Maka ikhwat fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum, dari apa yang kita baca dalam firman Allah surah At-Tariq, baik secara makna maupun tafsirnya, dapat kita simpulkan, maka hendaklah kita bersungguh-sungguh di dalam mempelajari Al-Quran, bersungguh-sungguh memahaminya, mengamalkannya dan mendakwakannya. Yakinlah, kebatilan itu lemah dan dapat dihancurkan. Subhat-subhat itu lemah bagaikan sarang laba-laba. Dengan al-haq, sekalipun disampaikan orang yang awam, maka ulama-ulama ahlul batil akan berguguran, tidak berkutik dengan al-haq. Lebih-lebih Allah subhanahu wa ta'ala hanya memberikan waktu mereka cuma sebentar. Setelah subhat itu mereka lancarkan, mereka pun pasti diazab. Azab Allah dengan berbagai macam bentuk dan jenisnya. Dimatikan hati mereka dengan azab, bisa jadi fisik-fisik mereka, atau dengan hancurnya keluarga mereka dan yang lainnya. Yang jelas Allah mengazab mereka, maka tampaklah mana yang hak dan mana yang batil. Al-Quran itu bisa memisahkan antara al-haq dan batil. Kita harus sadar kita ini makhluk yang lemah, dan kita harus sadar bahwasanya kita ini dijaga, amalan kita juga dijaga. Ada raqib dan atid yang mencatat amalan-amalan kita. Maka ikhlaskanlah semua apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita keluarkan dari harta kita, ikhlaskan semata karena Allah. Waktu yang kita korbankan, ikhlaskan karena Allah Azza wa Jalla. Dan hati-hati, lebih hati-hati, semua kejelekan kita juga tercatat. Maka ketika kita tergelincir dan itu suatu perkara yang pasti, maka segeralah tobat kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan berlama-lama dalam kemaksiatan dan perbuatan dosa. Dan ketahuilah, kullu bani adam khotta'un. Seluruh manusia pasti bersalah, pasti terjatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat. Wa khairul khotta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang bersalah yaitu orang yang senantiasa tobat kepada Allah Azza wa Jalla, minta ampun kepada Allah. Dan marilah kita gunakan waktu kita senantiasa berzikir kepada Allah, baik di masjid maupun ketika bekerja, zikir pada Allah, membaca Al-Qur'an, murojaah dan mengingat-ingat kalamullah, mengingat-ingat apa perintah Allah yang harus kita lakukan dan mengingat-ingat larangan Allah yang harus kita tinggalkan, sehingga umur kita yang tersisa ini bisa menjadi amal soleh, bisa barokah umur kita, menjadi umur yang barokah, sehingga bisa beramal soleh yang akan memberatkan timbangan kita pada yaumul mizan, pada yaumul kiamat. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada surat yang lainnya, yaitu surat Al-Insyiqaq pada waktu yang akan datang bi'idznillah insyaallah taala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu, rahimakumullah.